Mitra Bisnis, kalangan pengusaha menolak keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan upah minimum DKI tahun depan sebesar 2,2 juta atau naik hampir 50% dari upah minimum tahun ini sebesar 1,5 juta. Pengusaha siap menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan upah tersebut tidak mendapat persetujuan dari pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom UI, Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, apa komentar Anda soal besaran upah baru ini? Ya, kalau saya lihat jelas harus tripartit ya, jadi pengusaha juga harus punya suara di situ. Jadi jelas sekali kalau pengusaha tidak terlibat, ya dia berhak untuk menggugat ya. Jadi keputusan itu kan yang memberikan gaji kan adalah pengusaha, bukan pemerintah kepada mereka yang bekerja di sektor swasta. Jadi walaupun ada keputusan pemerintah, tetapi kan dalam pelaksanaan itu pengusaha harus memberikannya gitu. Jadi ini menjadi tidak mengikat kalau pengusaha nggak punya suara di situ. Pengusaha merasa tidak diwakili kan di situ, bipartit bukan tripartit kan. 2,2 juta itu lebih tinggi jauh dari 1,5 di tahun lalu kan. Basisnya itu kan apa gitu, menaikkan sesuatu, kebutuhan hidup layak KHL. Tapi KHL pun di atasnya gitu kan. Itu adalah pertanyaan tentang apakah KHL itu menjadi kewajiban pengusaha atau kewajiban pengusaha dan pemerintah. Dalam hal ini kan negara memutuskan sesuatu tetapi pelaksananya bukan negara, tetapi pelaksananya adalah pengusaha gitu loh, swasta. Di negara lain, kebutuhan hidup layak itu yang bertanggung jawab pemerintah, bukannya pengusaha. Kebutuhan hidup layak yang 2,2 juta itu, alangkah tidak adilnya kalau hanya dibebankan kepada pengusaha tanpa tanggung jawab pemerintah. Nah, kita harus jelas bahwa yang dibela dalam hal ini adalah buruh formal yang jumlahnya sekitar 40%. Itu pun tidak semua. Jadi kalau dilihat lagi kan yang tahun lalu sekalipun hanya perusahaan menengah besar gitu ya. Kecil, UMKM, mikro, itu ya kalaupun formal tidak bisa menggaji begitu kira-kira. Berarti ini kebijakan yang tidak jelas keadilannya sebetulnya. Keadilannya itu adalah kalau memang pemerintah mau alokasikan 100 juta pekerja Indonesia, katakan dengan gaji yang sama tadi, berapa? 2,2 juta rupiah per bulan. Berarti per tahunnya itu kan sekitar 140 juta. 140 juta per tahun dikalikan dengan 100 juta gitu. Bisa bayangkan angkanya 1.400 triliun hampir sama dengan APBN kita. Jadi gini, seluruh rakyat Indonesia juga harusnya berhak dan kebutuhan hidup layak. Bukannya saya ceritanya bela pengusaha, enggak. Saya hanya bandingkan dengan negara-negara lain yang sektor formalnya tumbuh dengan sehat gitu. Di mana pemerintah ikut bertanggung jawab dengan menjamin kebutuhan hidup layak minimum bagi seluruh warga negaranya. Kalau ini kan cuma kebutuhan layak minimum untuk siapa? Untuk pekerja. Ya enggak wajar dong pemerintah buat aturan hanya untuk pekerja. Kalau pemerintah itu betul-betul serius bicara kebutuhan hidup layak, itu bukan hanya untuk pekerja formal gitu loh. Orang boleh bekerja formal, informal hanya kalau dia gajinya di bawah layak, kebutuhan hidup layak tadi, itu pemerintah ngasih uang, tunjangan kemiskinan namanya. Kalau dia nggak bekerja, dikasih tunjangan pengangguran. Ada peraturan bahwa besaran upah minimum itu sah jika telah disetujui oleh dua unsur. Dalam hal ini telah disetujui pemerintah dan pihak buruh. Bagaimana Ibu melihatnya? Ini yang saya bilang, aneh sekali pemerintah dengan buruh bersepakat nyuruh pengusaha melakukan sebuah kewajiban. Aneh. Loh, kalau memang pemerintah sama buruh bersepakat, ya pemerintah aja bayar sesuatu gitu kan. Ini kan yang diatur pihak ketiga yang suaranya tidak didengar. Itu akan tidak bisa mengikat si pengusaha, karena pengusaha akan mengatakan keberatan-keberatannya kan. Tapi Bu, menurut Dewan Pengupahan, angka UMP ini telah sesuai dengan proyeksi inflasi 2013 sebesar 4,9%. Dan prediksi pertumbuhan ekonomi Jakarta 6,7%. Nah, bagaimana Ibu melihatnya dari sisi ekonom? Jelas aja kalau gaji naik dari 1,5 juta jadi 2,2 itu udah hampir 50% tadi kan. Kalau inflasinya cuma 10% ya tercover lah. Ya maksudnya gini, kenaikan harga barang rata-rata 10%, gaji Anda naik lebih sekitar 50%. Ya nggak peduli kan, udah senang sekali. Harusnya gajinya naik cukup dengan inflasi aja, itu yang wajar dari sisi pengusaha. Itu pun udah baik kalau naik sampai KHL tadi kan. Tapi ini KHL minta lebih lagi loh. Harusnya kalau bicara gaji, upah, itu bicara skill, bicara lapangan kerja juga. Jadi bicara keahlian dan bicara lapangan kerja, lalu harus ada yang ngawasin. Yang kayak gini, pemerintah cuma ngatur-ngatur, ngeluarin peraturan-peraturan. Tapi kalau kita tanya, berapa sih yang benar-benar bayar upah minimum? Nggak pernah ada angka yang keluar dengan benar. Jelas, jadi ekonomi itu bukan cuma angka makro. Inflasi itu angka makro. Survei Angkatan Kerja Nasional yang menghitung angka pengangguran itu cuma angka makro. Lalu langkah apa yang harusnya diambil pemerintah, Bu, terkait hal ini? pemerintah harus tahu tugasnya apa sebetulnya. Pemerintah dalam arti luas, saya nggak hanya bicara Depnaker di sini, Kemenaker. Buat saya Kemenaker aneh sekali mengatur sebuah standar hidup layak. Karena judulnya kan KHL, kebutuhan hidup layak gitu kan. Jadi kan kita lihat sekali bahwa di sini peran pemerintah sangat lemah. Pertama, dia memutuskan sesuatu tidak melibatkan pengusaha. Kedua, tidak ada sistem monitoring yang efektif untuk mengawasi bahwa kebijakan dia itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Demikian ekonom UI Nina Sapti Triaswati. Saya Wendy Lim.